Apa le, papi? Ayak re, tanang ku cebut padi ria, ngerok latong berumah re, he dekat masekat ngolok papi, papi. Aduh kak, singkok kan ledur nyengok film Cinta Fitri, jadi ruwe saya torok singkok. Ledur kan? Ledur, ledur, gaya na bintang film seetero, totak patoh ni kocak aki. Gara-gara banyak nonton TV, aceling film Cinta Fitri, sampai gayana hetero kepi. Cuman pun tak pelik kepi, gara-gara banyak nonton TV, aceling film Cinta Fitri, sampai gayana hetero kepi. Sampai gayana hetero kepi, minta akaca. mau ke sabe mami. Seekor pikul tuh apa papi? Ini landut mami. Apa enggak maem dulu papi? Tarotina, kiba, make kerang bantipi lah kiba gabi. Hah? Tempeng tabu lapar peti.